السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaAllah akan memasuki kitab As-Salam, bab yang ke-131, bab fadli salami wal amr bi ifsyaihi. Pembahasan yang akan dibahas dalam bab ini atau dalam kitab As-Salam ini adalah berkaitan dengan adab-adab dalam salam, termasuk adab ketika masuk rumah atau menyampaikan salam kepada tuan rumah sebelum seorang masuk ke suatu rumah yang dikunjunginya, dan berbagai adab-adab salam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Bab fadli salam, bab tentang keutamaan mengucapkan salam. Wal amri bi ifsyaihi, dan perintah untuk menyebarkan atau menebarkan salam. Karena Islam adalah agama perdamaian. Islam menginginkan kedamaian, keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Maka dari itu Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada umat ini untuk menebar salam di antara mereka. Kemudian ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, di antaranya adalah surat An-Nur ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, janganlah kalian masuk rumah-rumah yang bukan rumah-rumah kalian, hatta tastanisu, sehingga kalian mengucapkan salam. Jadi sebelum masuk ke rumah orang lain, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam. Hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, dan kalian mengucapkan salam kepada penghuni rumah-rumah itu. Jadi tastanisu artinya tastadzinu. Jangan kalian masuk rumah-rumah yang bukan rumah-rumah kalian sehingga kalian meminta izin. Tastanisu astai tastadzinu. Sehingga kalian minta izin dan kepada penghuni rumah itu, wa tusallimu ala ahliha, dan kalian mengucapkan salam kepada keluarganya. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita di antara adab-adab yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu agar tidak memasuki satu rumah yang bukan rumah kita sehingga kita meminta izin dari penghuni rumah itu bahwa kita akan masuk, ya, dan mengucapkan salam ketika masuk rumah tersebut. Dan disebutkan nanti dalam beberapa adab, di antara adab-adab salam, yaitu ketika masuk suatu rumah atau ketika akan ketika mengucapkan salam tatkala akan masuk ke rumah seseorang, itu adalah dianjurkan 3 kali, ya, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah, ya, sambil menunggu. Kalau ada jawaban waalaikumsalam, ya, baru seorang mengatakan apakah boleh saya masuk, ya, kalau diizinkan masuklah, kalau tidak diizinkan atau tidak ada suara orang yang menjawab salam itu, setelah kita mengucapkan salam assalamualaikum, berhenti sejenak, kemudian ulangi lagi salamnya assalamualaikum sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali tidak ada jawaban dari orang yang ada dalam rumah, maka kita tidak boleh memaksakan diri kita untuk masuk ke rumah tersebut. Pulanglah. Ya, pulanglah. Jadi ini diantara yang disebutkan oleh para ulama tentang ayat ini. Jadi kalau seorang mengucapkan salam 3 kali, diizinkan untuk masuk, setelah 3 kali diizinkan untuk masuk, atau pertama kali salam dibolehkan masuk, maka masuklah. Kalau tidak, maka kita mengucapkan salam sampai 3 kali. Setelah 3 kali ternyata tidak ada jawaban, ya, maka kita dianjurkan, diperintahkan untuk pulang. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab tentang keutamaan salam ini, yaitu firman Allah Azza wa Jal dalam surat An-Nur ayat yang ke-61. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, apabila kalian masuk ke rumah-rumah, فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ إِنْدِ اللَّهِ, maka ucapkanlah salam kepada penghuni rumah itu. Yang itu berarti, kamu mengucapkan salam untuk dirimu. Dengan sebuah salam dari sisi Allah yang penuh keberkatan, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Salam dari sisi Allah yang Allah ajarkan, salam penuh dengan keberkatan, salam yang penuh dengan kebaikan, yaitu salam yang kita ucapkan sehari-hari ketika kita bertemu dengan seorang, ketika kita masuk rumah, yaitu assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah salam dari min indillah, dari sisi Allah. Salam ini penuh dengan keberkatan karena mendoakan orang yang kita ucapkan salam. Ya, maka Islam adalah agama yang telah sempurna. Dan salam yang diucapkan, diajarkan oleh Islam, oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada yang bisa menandinginya. Ya, dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, tidak ada yang melebihi dari assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kalian diucapkan tahiyah, diucapkan salam, maka ucapkanlah, balaslah salam itu dengan yang lebih baik dari salam yang diucapkan pada kita. Aw rudduha, atau yang serupa dengan salam tersebut. Jadi misalnya ada seorang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum. Kita dianjurkan menjawab yang lebih afdal, lebih baik dari yang diucapkannya. yaitu dengan menambah misalnya kata rahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang itu mengucap, atau yang kedua, yaitu membalas salamnya, menjawab salamnya dengan yang serupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika orang itu mengatakan assalamualaikum, kita menjawab waalaikumsalam. Atau yang lebih dari itu, waalaikumsalam warahmatullah. Ini lebih baik dari yang diucapkan oleh orang tersebut. Kalau orang itu mengatakan assalamualaikum warahmatullah, maka kita menjawab dengan yang lebih baik dari itu. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dianjurkan demikian. Fahayyu bi ahsana minha. Maka ucapan salam yang lebih dari, jawablah dengan yang lebih dari, lebih baik dari yang diucapkannya. Aurudduha, atau yang serupa dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini diantara adab-adab yang diajarkan oleh Islam di dalam kita mengucapkan salam. Kemudian ayat yang berikut yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu kisah tentang tamu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu para malaikat yang datang menemui Ibrahim alaihissalam. Mereka memberitahukan kepada beliau bahwasanya Allah akan memberikan anak di usia tuanya. Ya, demikian pula Allah memberikan berita gembira kepada istri Nabi Ibrahim, karena dia di saat tuanya, apalagi dia dalam keadaan wanita yang mandul, Allah berikan anak, yaitu Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian berita kedua yang disampaikan oleh mereka kepada Ibrahim adalah mereka juga diutus oleh Allah Ta'ala untuk membinasakan kaum Nabi Lut, ya, yang melakukan kemungkaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-24 dan 25, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, apakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad, ya, berita tentang tamu Ibrahim, yaitu tamu-tamu yang terhormat, tamu-tamu yang mulia, yaitu para malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, tiga malaikat ini yang menjelma jadi manusia datang kepada Ibrahim. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka, para tamu itu, masuk ke rumah Ibrahim dan mengucapkan salam. Qala salamun. Maka Ibrahim pun menjawab salam mereka. Nah, ini juga ayat yang menunjukkan bahwa para malaikat ketika datang ke rumah, ya, Nabi Ibrahim, ya, para nabi, ya, dia atau mereka mengucapkan salam. Ya. Nah, ini menunjukkan keutamaan dari salam. Ya. Maka dari itu kalau ada orang yang jual mahal mengucapkan salam kepada saudaranya yang dia tahu betul saudaranya, ya, atau sama muslim, ya, maka ini sebuah kerugian. Ya, kecuali ada hal-hal yang memang menghalangi seseorang dari mengucapkan salam. Karena memang ada adab-adab yang diajarkan pula oleh Islam, yaitu untuk memberikan pelajaran kepada seseorang yang berbuat kesalahan, itu salah satu sanksinya adalah tidak mengucapkan salam kepada orang tersebut. Ya. Ini pun ada kisahnya. Kisah tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua temannya yang mereka tidak mengikuti perang Tabuk pada tahun ke-8 Hijriah. Tanpa sebab mereka tidak mengikuti peperangan Tabuk. Maka mereka diboikot selama 50 hari oleh Rasulullah SAW dan kaum mukminin. Dan itu atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi pada umum, pada asalnya, ya, hukum asalnya adalah kita dianjurkan mengawali salam pada saudara kita, kepada guru kita, kepada murid kita, ya, kepada tetangga muslim dan yang lainnya dari kaum muslimin. Ya, dengan menebarkan salam itu akan menenteramkan jiwa. Ya. Kita kalau datang satu tempat atau melewati satu tempat, ada orang yang duduk di sana, kemudian kita ucap assalamualaikum, itu sudah menenangkan jiwa kita dan jiwa mereka, orang yang kita ucapkan salam. Ya, silakan dipraktekkan. Yang pada mulanya mungkin ada su'dzon, ada prasangka, ada kecurigaan-kecurigaan, ya, terhadap mereka atau mereka terhadap kita. Tetapi dengan kita melewati mereka, kemudian kita ucapkan assalamualaikum, ini menghilangkan semuanya itu. Menghilangkan perasaan-perasaan itu. Terjadilah kemudian prasangka yang baik. Mengganti prasangka yang mungkin kurang baik. Yang namanya manusia. Ya. Tidak saling mengenal. Ya. Dia melewati di suatu tempat yang dia tidak pernah lewat di tempat itu. Dia tidak tahu siapa orang-orang yang duduk itu. Ya. Maka ketika dia mengucapkan salam, ini akan menyejukkan suasana. Menghilangkan rasa curiga satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, ini satu hal yang menunjukkan keindahan Islam itu. Kecuali kalau kita mengetahui daerah yang kita lewati itu adalah bukan komunitas muslim. Ya, kita tidak perlu mengucapkan salam. Ya. Kita cukup dengan misalnya menegur. Ya. Dan kalimat-kalimat lain. Ya, itu pun dalam rangka menghilangkan yakni kecurigaan atau hal-hal lain yang mungkin muncul, timbul pada diri kita atau diri mereka. Ya, jadi tegur sapa itu kalau misalnya bukan muslim, kita hanya mengucapkan kalimat-kalimat biasa. Ya, numpang lewat pak, oh mari silakan. Ya, itu pun akan menyejukkan suasana. Apalagi kalau dengan ucapan salam. Dan mereka ada orang-orang muslimin. Ini tentu akan lebih memberikan ketenangan pada diri kita dan diri mereka, orang-orang yang kita lewati di tempat-tempat mereka. Adapun hadis-hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pertama adalah hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qala an-Nawawi rahimahullah wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun, ayyul islami khairun, Islam manakah yang paling baik? Artinya, diantara sifat-sifat keislaman seseorang, yang terbaik itu apa? Ayyul islami khairun. Karena Islam mempunyai khisal. Iman mempunyai khisal. Khisal itu perangai-perangai keimanan. Sifat-sifat orang mukmin. Demikian pula Islam, dia memiliki khisal. Atau awsaf. Jadi sifat-sifat seorang muslim. Perangai-perangai seorang muslim. Ayyul islami khairun. Ya, di antara perangai-perangai keislaman yang terbaik itu apa wahai Rasulullah? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tut'imu at'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Bahwa di antara sifat-sifat keislaman yang terbaik adalah tut'imu at'am, kamu memberikan makan. Kamu memberikan makan. Wa taqra'u as-salam, dan kamu mengucapkan salam. Ala man arafta, kepada orang yang engkau kenal. Wa man lam ta'rif, dan kepada orang yang engkau tidak mengenalnya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Nah, hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam itu memiliki khisal. Perangai-perangai keislaman yang mulia. Ya. Dalam semua bidang. Ya, bagaimana peran Islam kepada Allah, kepada sama manusia, kepada Rasulullah, kepada tetangga, ya. Itu sudah diatur oleh Islam ini. Nah, salah satu sifat-sifat keislaman yang terbaik atau yang paling baik adalah memberikan makan. Memberikan makan. Apalagi di saat terdapat kesulitan, ya, manusia mengalami kesulitan di musim paceklik misalnya atau yang lainnya. Ya. Kita memberikan makan. Padahal hadis ini umum. Tut'imut ta'am di sini tidak mengenal masa. Artinya dalam keadaan cukup atau tidak, dalam keadaan lapang atau tidak, dalam keadaan kesulitan makanan ataupun dalam keadaan banyaknya makanan, intinya memberikan makan. Tut'imut ta'am. Ya. Salah satu perang Islam yang mulia. Memberikan makan pada orang lain. Memberikan makan pada saudara kita. Kepada sama kaum muslimin. Atau pada orang yang membutuhkannya. Tut'imu at-ta'am. Wa taqra'u salam. Dan engkau mengucapkan salam. Ya, kepada orang yang engkau kenal. Maupun orang yang engkau tidak mengenalnya. Jadi kita dianjurkan mengucapkan salam. Ya, tidak hanya kepada orang-orang yang kita kenal. Karena memang sekarang ini pola hidup kita ini, karena banyak faktor, sehingga yang kita jumpai di masyarakat kita itu, mengucapkan salam hanya kepada orang-orang yang dikenal. Kalau tidak dikenal, ya ini jarang seorang mengucapkan salam. Ya. Padahal Islam mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun kepada yang kita tidak mengenalnya. Selama kita yakin orang ini orang muslim, kita tinggal di perkampungan Islam, perkampungan kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin, maka kita mengucapkan salam. Kalau kita bertemu dengan seseorang. Ya, dan kita yakin orang ini adalah orang muslim. Makanya kita mengucapkan assalamualaikum. Adapun kalau kita tinggal di satu komunitas yang di sana lebih banyak orang bukan muslim dan kita mengetahui ciri-ciri mereka orang bukan muslim itu, maka kita tidak mengucapkan salam kepada mereka. Ya, karena kita tidak diperintahkan untuk mengawali salam kepada orang yang bukan muslim. Tetapi kalau kita di daerah komunitas kaum muslimin, apabila kita sudah kenal orang itu, atau kita tahu bahwa orang ini adalah orang muslim, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan salam, mendahului mengucapkan salam kepada mereka. Salam betul-betul mendatangkan ketenangan. Ya. Mengembirakan orang yang sedih. Ya. Menghilangkan kecurigaan orang yang curiga. Yaitu dengan salam ini. Ya. Maka hikmahnya besar. Hikmahnya sangat besar ketika mengucapkan salam. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Islam yang telah mengajarkan segala sesuatu. Dari permasalahan yang paling besar sampai permasalahan yang paling kecil. Sudah diajarkan oleh Islam. Ya. Sudah dituntun oleh Islam. Kemudian sifat-sifat keislaman itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling utama, ada yang di bawah itu, ada yang paling rendah. Sama halnya dengan iman. Juga memiliki cabang-cabang iman. Ada yang pokok, ada yang cabangnya, ada yang paling yang menunjukkan minimal. Tanda keimanan seorang adalah apa? Menyingkirkan gangguan di jalan. Ya. Ini khisal atau sifat-sifat keimanan. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan memberi makan. Apalagi di saat yang sulit. Ya, sekarang ini kita termasuk yang menghadapi apa yang dihadapi oleh manusia secara menyeluruh. Ya, apalagi orang-orang yang berada pada ekonomi rendah. orang-orang yang terputus pekerjaan mereka karena PHK dan yang lainnya. Ya, ini keadaan ini justru lebih mendorong kita untuk memberikan, memperbanyak memberikan makan, terutama kepada mereka yang memang betul-betul membutuhkan. Ya. Orang-orang yang betul-betul membutuhkan uluran tangan kita. Entah dengan membagi sembako atau membagi makanan yang jadi, ya. Ini adalah khisal atau di antara sifat-sifat keislaman yang amat mulia, yaitu memberikan makan. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan mengucapkan salam. Dan kita dianjurkan mengucapkan salam itu tidak hanya kepada orang yang kita kenal, tetapi juga kepada orang yang kita tidak mengenalnya. Kita dianjurkan mengawali mengucapkan salam kepadanya. Ya, kita dianjurkan mengawali mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Dan itu sudah saya jelaskan. Ya, bagaimana kita mengetahui bahwa orang ini orang muslim. Yaitu di antara ada tanda-tanda dan ciri-cirinya. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lamma khalaqallahu ta'ala Adama sallallahu alaihi wasallam qaal, idhhab wa sallim ala ulaik nafar min al malaikati julus. Fastami' ma يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله. Hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, di dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu ta'ala Adama alaihi salam." Ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam. Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala. Yaitu tanpa ayah, tanpa ibu. Ya, ini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Hawa diciptakan oleh Allah Ta'ala tanpa seorang ibu. Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Isa bin Maryam diciptakan oleh Allah Ta'ala dari seorang wanita tanpa seorang ayah. Dan manusia yang lainnya diciptakan oleh Allah Ta'ala dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Dari seorang ayah dan seorang ibu. Ya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Kemudian ditiupkan ruh pada diri Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ketika itu para malaikat sujud kepada Adam kecuali Iblis. Iblis al-la'in. Ya. Yang dia dengan sombongnya dan angkuhnya tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ya, sampai hari kiamat. Lama khalaq Allah Ta'ala Adam sallallahu alaihi wasallam qal, ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam, Allah berkata kepada Adam, "Idhhab fasallim ala ulaik." Pergilah engkau wahai Adam dan ucapkanlah salam kepada mereka, ulaik, pada mereka itu, yaitu nafarin minal malaika julus. Itu ada beberapa malaikat yang sedang duduk. Allah perintahkan Nabi Adam untuk datang kepada mereka. Ucapkan salam pada mereka. Fastama'a ma yuhayyunaka. Fastami' ma yuhayyunaka. Kata Allah Ta'ala kepada Adam, dengarkanlah apa yang mereka ucapkan kepadamu. Dari salam mereka itu. Setelah engkau mengucapkan salam pada mereka. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika, karena sungguhnya salamnya para malaikat itu adalah merupakan salammu dan salam anak-anak keturunanmu. Faqal, maka Adam alaihissalam mendatangi para malaikat tersebut, lalu beliau mengucapkan salam. Karena Allah perintahkan kepada Adam untuk mengucapkan salam kepada mereka. Idhab fasallim ala ulaik. Pergilah dan salamlah pada mereka. Maka Alam Adam mengatakan, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Beliau mengucapkan salam kepada para malaikat itu. Faqalu assalamu alaika wa rahmatullah. Maka mereka menjawab, assalamu alaika wa rahmatullah. Semoga salam sejahtera atasmu dan semoga rahmat Allah juga atasmu. Fazadu wa rahmatullah. Maka mereka para malaikat menambah kalimat rahmatullah. Ya, tidak hanya assalamu alaikum atau assalamu alaikum, tapi ditambah dengan wa rahmatullah. Dan itu yang lebih sempurna atau lebih sempurna dari yang sebelumnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah, di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita satu peristiwa yang terjadi ketika itu. Dan Allah memberitahukan beliau sallallahu alaihi wasallam tentang perintah Allah kepada Adam untuk mengucapkan salam kepada para malaikat. Jadi Allah azza wa jalla setelah menciptakan Adam, meniupkan ruh pada dirinya yang ruh ciptaan Allah taala, kemudian Allah memerintahkan kepada Adam untuk mengucapkan salam kepada para malaikat. Ya. Yang ketika itu mereka sedang duduk-duduk. Ini semua berita yang wajib kita imani. Karena Allah yang memberitahukan, ya, Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita. Dan beliau diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan ketika Allah mengatakan kepada Adam alaihissalam, idhab fasallim alai ala ulaik, pergilah engkau, ya, dan ucapkanlah salam kepada mereka. Ini memberikan kepada kita isyarat bahwa ketika itu para malaikat berada di tempat yang berbeda dengan Adam. Ya, mereka jauh dari Adam. Maka Adam disuruh pergi kepada mereka. Ya. Pergi kepada mereka. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya atau bahkan sebagian ulama memerintahkan atau mengatakan bahwa hadis ini sebagai dalil atas diperintahkannya atau diwajibkannya mengawali salam. Ya. Meskipun mayoritas ulama mengatakan mengawali salam itu hukumnya adalah sunnah. Tetapi menjawab salam dari orang yang mengucapkan salam itu hukumnya adalah wajib. Intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang, ya, kita diperintahkan untuk mengawali atau mengucapkan salam kepada yang lainnya. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Adam untuk mengucapkan salam kepada para malaikat. Jadi dia yang mengawali, beliau yang mengawali salam tersebut. Dan orang yang mengawali salam itu tentu dia lebih utama, ya, karena dia telah berbuat sesuatu yang baik. Yang dengan kebaikan itu orang lain pun berbuat baik dengan mengucapkan dengan menjawab salamnya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ucapan salam yang diucapkan oleh Adam alaihissalam ini juga merupakan hal yang diajarkan Allah kepada beliau. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan pada Adam semua nama-nama. Ya. Allah ajarkan pada Adam. Karena Allah Ta'ala yang mengajarkan beliau. Termasuk dalam hal ini adalah Allah mengajarkan beliau bagaimana beliau mengucapkan salam. Ya. Bagaimana beliau mengucapkan salam. Ini bagian dari ilmu-ilmu Allah yang Allah ajarkan. Bagian dari ilmu yang Allah ajarkan kepada Adam alaihi salam. Ya, jadi kaifiyah adzan, kaifiyah salam, cara salam itu diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Adam. Bukan dengan serta-merta Adam itu tahu bagaimana dia mengucapkan salam. Tidak. Dia mengetahui bagaimana mengucapkan salam itu karena Allah mengajarkannya. Sama halnya dengan para malaikat. Karena ada sebagian orang yang bertanya. Ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikat, Inni jailun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku akan ciptakan di bumi ini seorang khalifah. Khalifah di sini artinya, ya, satu makhluk ciptaan Allah yang mereka, yang silih berganti. Saling bergantian, generasi yang tua meninggal, dilanjutkan generasi yang berikutnya. Dan seterusnya. Itu yang realita dalam kehidupan kita. Ya, yang tua meninggal, yang muda melanjutkan yang tua. Silih berganti dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini khalifah. Inni jailun fil ardi khalifah. Kemudian para malaikat mengatakan, Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Ketika Allah memberitahukan pada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan seorang manusia, ya, ya. Kemudian para malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan suatu makhluk yang mereka akan menumpahkan darah, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini? Nah, ada sebagian orang bertanya, dari mana para malaikat itu tahu bahwa makhluk yang diciptakan Allah ini akan menumpahkan darah, akan membuat kerusakan di muka bumi ini? Jawabannya adalah Allah yang memberitahukan mereka. Ya, Allah yang memberitahukan mereka, bukan mereka tahu dengan sendirinya. Makanya para malaikat mengatakan, La ilma lana illa ma'allamtana. Kami tidak punya ilmu, ya Allah, kecuali yang ajarkan kepada kami. Ya. Nah, ini harus kita pahami betul bahwa ketika para malaikat mengatakan, ya, apakah engkau ciptakan di muka bumi ini, ini makhluk yang mereka menumpahkan darah, membuat kerusakan. Ya. Dari mana para malaikat itu tahu? Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberitahukan mereka. Allah akan menciptakan manusia. Ya. Makhluk yang namanya manusia dan ciri-cirinya. Allah Maha mengetahui. Makanya Allah ajarkan mereka. Bukan mereka tahu dengan sendirinya. Ya. Kemudian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kita dianjurkan ketika mengucapkan salam dengan menambah kalimat warahmatullah. Salam yang pendek itu cukup ya, assalamualaikum. Lebih dari itu, ya lebih panjang dari assalamualaikum, penambahan warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lebih dari itu lagi adalah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ya. Ini ucapan salam. Yang pertama 10 pahala, yang kedua 20 pahala, yang ketiga 30 pahala. Ya. Jadi, semakin bertambah yani kalimat itu, penambahan rahmatullah, maka ini akan lebih utama, lebih baik. Ya, jadi, itulah yang diajarkan oleh Allah kepada Adam alaihissalam. Dan Allah telah menyebutkan dalam surat ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, ya, wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha. Kalau kamu diucapkan yang satu tahiyat, satu ucapan salam, maka balaslah dengan yang lebih baik darinya. Makanya para malaikat mengajarkan kepada Adam. Jawaban yang terbaik itu, yang lebih baik dari yang diucapkan oleh Adam. Adam mengatakan assalamualaikum. Para malaikat mengatakan alaikassalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Ini yang lebih dari yang diucapkan oleh Adam. Dan itu yang dianjurkan. Kemudian Adam alaihissalam adalah kakeknya seluruh manusia. Dia manusia pertama yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, atau pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah mengambil ilmu dari ahlinya. Mengambil ilmu dari ahlinya. Ya, sebagaimana Allah menyuruh Nabi Adam mengucapkan salam kepada para malaikat, malaikat menjawab dan menambah warahmatullah. Ya. Dan tentu malaikat sini, ya, ahlinya ilmu itu. Makanya ada mengambil dari mereka, yaitu ucapan salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka seorang mengambil ilmu dari yang ahlinya. Apalagi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu pun kalau seorang mempunyai ilmu tetapi tidak ikhlas dalam mengajarkannya, dalam menuntutnya, ya, karena kepentingan-kepentingan lain, ya, ini juga berbahaya. Ya, seorang diancam oleh Allah taala tidak akan merasakan surga kalau dia menuntut ilmu bukan karena Allah atau dia mengajarkan ilmu bukan karena Allah. Ya, ancamannya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini pentingnya keikhlasan. Apa yang dicari di dunia ini? Pujian manusia hanya sementara. Ya. Atau mau dihormati oleh manusia juga sementara, tidak ada gunanya. Ya. Maka keikhlasan dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu harus selalu kita ini berupaya. Ya, dan kita perlu diingatkan setiap saat bagaimanapun tingginya ilmu seorang tetap harus ada yang mengingatkan agar ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam mengajarkan ilmu. Ya. Sekarang media-media juga ikut ya menjadikan manusia itu riya. Ya, menjadikan manusia ingin dipuji, ingin terkenal karena faktor-faktor media juga mendukung. Maka harus selalu luruskan niat-niat kita. Wallahi tidak ada manfaatnya seorang yang menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu tetapi dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya ingin mendapat pengaruh supaya dihormati, supaya ditaruh di barisan terdepan, na'udzubillah. Semua itu hanya dunia, sementara tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau seorang lihat niat karena Allah taala, dia melihat ke depan di yaumil akhir, Allah kumpulkan orang-orang mukhlisin dari para ulama. Dan dia dikumpulkan dengan mereka para ulama. Itu jauh lebih mulia. Daripada hanya sekedar pujian, dikenal oleh manusia, dikenal di Facebook, dikenal di Instagram. Untuk apa? Apa gunanya? Kalau sekedar itu. Na'udzubillah. Ya, maka luruskan niat-niat dalam menuntut ilmu, dan di dalam mengajarkan ilmu. Ya. Kita belajar ilmu, dan mengajarkan ilmu yang pertama kali adalah untuk diri kita. Ya. Untuk diri kita. Keselamatan diri kita. Baru kepada kemudian orang lain. Makanya para ulama mengatakan nuntut ilmu itu adalah untuk apa? Mengangkat kejahilan dari diri kita dan kejahilan dari orang lain. Dan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ya. Dan godaan yang terbesar itu juga kepada para penuntut ilmu dan orang-orang mengajarkan ilmu. Jangan dikira terbebas dari ujian. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian. Kita ikhlas atau tidak dalam mengajarkan ilmu, dalam mempelajari ilmu. Makanya pertama kali di akhirat itu dinyalakan api neraka itu salah satunya orang-orang yang punya ilmu itu. Ya. Yang baca Quran tapi bukan karena Allah, yang belajar ilmu bukan karena Allah, untuk mendapatkan kedudukan, pujian dari manusia, disanjung oleh manusia, dielu-elukan oleh manusia, itu pertama kali dimasukkan dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka niat-niatnya harus diluruskan. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dan itu tidak gampang, tidak mudah. Seorang harus melawan hawa nafsunya. Melawan hawa nafsunya. Karena nafsu ini ingin sesuatu. Dia ingin dipuji. Nafsu ini ingin disanjung. Nafsu ini ingin diangkat. Ya. Oleh karena itu, kalau seorang ikhlas karena Allah Ta'ala, bagi nafsu ini, dia mendapatkan tekanan yang luar biasa. Ujian yang berat baginya. Ya. Makanya keikhlasan bukan satu hal yang gampang dan mudah. Illa man rahimah rabbuk. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Yang Allah beri hidayah, yang Allah beri petunjuk. Itu yang selamat. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Umarata Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma qala dari Abu Umarah, namanya adalah Al-Bara, ayahnya Azib, Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, yakni Al-Bara berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Rasulullah sallallahu memerintahkan kami tujuh perkara. Tujuh perkara. Bi'iyadatil marid, menjenguk orang sakit. Wattiba'il janaiz, mengantar jenazah. Watashmitil atis, mengucapkan alhamdulillah. Ya, mengucapkan yarhamukallah, kalau seorang yang bersin mengatakan alhamdulillah. Jadi kalau seorang bersin kemudian dia mengatakan alhamdulillah, maka kita mengatakan pada orang itu yarhamukallah. Itu tashmit al-atis. Tetapi kalau kita mendengar orang itu mengucapkan alhamdulillah, kalau tidak ya tidak. Kemudian yang berikut, yang keempat, wa nasrid dhaif. Yang keempat adalah menolong orang yang lemah. Ya. Menolong orang yang lemah. Yang kelima, wa aunil mazlum. Menolong orang yang terzalimi, yang teraniaya. Kemudian yang keenam, wa ifsya'is salam. Mengucapkan, menebarkan salam. Yang kelima, yang keenam adalah, yang ketujuh adalah wa ibrar al muksim, yaitu menjalankan, kalau seorang bersumpah akan melakukan sesuatu selama itu ketaatan, maka hendaknya dia melakukannya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini di antara hak-hak seorang muslim pada yang lainnya yang diajarkan dalam hadis ini, ya. Yaitu kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk iadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Orang yang sakit itu memerlukan ketenangan dalam dirinya. Maka dengan menjenguk orang sakit itu, ya, kita bisa memberi nasihat kepadanya. Kita bisa mendoakannya dan dia senang melihat kita. Ya. Ini selama dibolehkan menjenguk. Kalau memang tidak dibolehkan menjenguk, ya tidak usah dijenguk. Karena memang dilarang menjenguk. Ya. Karena ada orang yang punya penyakit macam-macam. Ada orang yang sakit, dia memerlukan harus istirahat. Dia tidak boleh bertemu dengan orang lain misalnya. Ya. Maka kita pun hanya mendoakannya. Tetapi di saat kita memang diizinkan dan boleh menjenguk orang sakit, ini adalah bagian dari hak seorang muslim pada saudaranya. Iadat al-marid. Ya. Menjenguk orang yang sakit. Dan orang sakit didoakan, diberikan kalimat-kalimat yang baik, yang memberikan sugesti kepadanya. Ya. Bukan ditakut-takuti, ya. Tidak, itu menambah penyakitnya orang itu. Karena ada sebagian orang yang memang kurang tahu tentang adab dalam menjenguk orang sakit, ya. Sehingga kedatangannya ketika menjenguk orang sakit justru menambah sakitnya orang itu, entah karena ucapannya, karena kalimatnya, ya, sehingga orang itu malah bertambah sakit. Nah, maka dari itu ada adab-adab yang diajarkan pula oleh Islam bagaimana seorang yang menjenguk orang sakit. Ya. Dan fadilah yang besar. Ya. Didoakan oleh para malaikat ketika seorang menjenguk orang sakit oleh 70 ribu malaikat. Yaitu di antara keutamaan-keutamaan menjenguk orang sakit. Jadi ini hak seorang muslim pada saudaranya. Kemudian yang kedua, di antara yang diambil pelajaran ketika menjenguk orang sakit, ya kita mensyukuri nikmat Allah. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, dan nikmat yang amat besar. Ya. Ketika kita diberi kesehatan, maka dan kita menjenguk orang sakit akan menjadikan kita bertambah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ittiba'ul janais. Demikian pula menjenguk mengantar jenazah. Ada saudara kita sama muslim meninggal, ya, maka kita mengantarkan jenazahnya. Ya, kecuali memang dalam kondisi yang tidak dibolehkan. Ya, seperti sekarang tidak boleh banyak orang yang meninggal yang mengantar jenazah orang yang terkena misalnya yang positif COVID-19 kemudian meninggal. Ya, itu ada aturannya. Tapi selama tidak seperti itu maka kita dianjurkan untuk mengikuti atau menghantar jenazah. Ya. Dan menghantar jenazah itu untuk mengambil pelajaran. Kalau sekarang kita mengantar, suatu saat kita akan diantar oleh orang lain. Agar kita mengambil pelajaran dari menghantar jenazah itu. Karena hidup ini penuh dengan pelajaran. Ambil ibroh. Sama semua apa yang kita lihat, yang kita saksikan dari kejadian-kejadian ini, ambillah pelajaran. Ya. Supaya hati kita ini lunak. Karena diantara manusia ada yang hatinya keras. Ya. Tidak pernah mengambil pelajaran dari semua kejadian yang ada. Dianggap angin lalu. Subhanallah. Maka kematian salah satu momen untuk kita mengambil pelajaran. Ketika kita mengantar jenazah saudara kita. Yang mendahului kita. Kemudian, yang ketiga, tashmid al-atis. Seorang kalau bersin, dia mengucap alhamdulillah, maka kita harus mengatakan yarhamukallah. Yarhamukallah. Kalau dia seorang wanita, yarhamukillah. Yarhamukillah. Kalau dia seorang laki-laki, yarhamukallah. Tashmid al-atis. Tetapi ini ada syaratnya. Syaratnya kalau mendengar dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak, ya tidak. Ya, kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak ada keharusan untuk mengatakan yarhamukallah. Kemudian yang berikutnya, wa nasrid dhaif. Menolong orang yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kemampuan. Kita diperintahkan untuk menolong. Ya. Apalagi kalau dalam kebenaran, dalam al-haq. Wa aunil mazlum, menolong orang yang terzalimi, yang teraniaya. Bukan menolong orang yang zalim. Ya, tidak. Bukan menolong orang yang zalim. Tapi menolong orang yang terzalimi, yang teraniaya. Kemudian, wa ifsya'is salam. Ifsya'is salam dan juga menebarkan salam. Ya. Menebarkan salam. Ya, bertemu dengan saudara kita, assalamualaikum. Ya. Ini bagian dari yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ibrar al-muqsim. Ya, ibrar kalau seorang bersumpah namanya dia berupaya untuk melaksanakan apa yang dia sumpah. Selama itu perbuatan baik. Selama itu bukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara atau hadis yang kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Hadis yang ketiga. Kemudian hadis berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu dan kalian tidak beriman, yakni tidak sempurna iman kalian sehingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian mengerjakannya, kalian akan saling mencintai. Afshus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, kalimat yang pertama adalah la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Ini menunjukkan bahwa iman adalah syarat mutlak seorang masuk surga. Yaitu iman pada Allah, iman pada para rasulnya atau iman pada rasulnya dan pada hal-hal yang wajib diimani. Syarat. Syarat bagi seorang masuk surga adalah iman. Ya. Kalau dia tidak beriman pada Allah dan rasulnya, maka dia tidak akan masuk surga. Walaupun dia meyakini bahwa dia akan masuk surga dan perbuatannya dan amal kebaikan yang dilakukannya, tapi selama dia tidak beriman pada Allah dan rasulnya dan hal-hal yang wajib diimaninya, maka dia tidak akan masuk surga. Karena iman adalah syarat mutlak bagi seorang untuk masuk surga. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa la tadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Dalam satu riwayat muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang betul-betul beriman pada Allah Ta'ala. Yang tunduk patuh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi, iman adalah syarat bagi seorang untuk masuk surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian ya, tidak beriman, artinya tidak sempurna iman kalian itu ya, kecuali dengan kalian saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ya, bukan saling bermusuhan. Ya. Bukan saling bermusuhan. Karena kita lihat fenomena sekarang itu, kalau bermusuhan dianggap Masya Allah paling hebat. Ada perbedaan sedikit, perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Ya, itu sudah anggap dirinya Masya Allah mukmin hak, yang lainnya yakni bukan. Ya. Na'udzubillah. Jadi wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak sempurna iman kalian sehingga kalian saling mencintai. Ya. Sehingga kalian saling mencintai satu dengan yang lainnya. Di antara kaum mukminin, kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum?" Maukah kalian aku ajarkan pada kalian? Aku tunjukkan pada kalian sesuatu. Yani suatu perbuatan yang apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Kalau mengerjakannya, melakukannya betul-betul karena Allah, maka akan timbul rasa cinta dalam diri kalian. Apakah sesuatu itu? Afshus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Bukan afsul adawah di antara kalian. Bukan menebarkan permusuhan di antara kalian. Tidak. Tapi menebarkan salam di antara kamu sekalian. Ya. Ini realita dalam kehidupan kita. Di zaman ini, ya, banyak kita alami penyebaran-penyebaran kebencian. Ya. Masa orang muslim dia mencintai saudaranya. Ya. Kalau saudaranya berbuat kesalahan, maka diingatkan. Kalau tidak, dia tetap itu adalah saudaranya. Tetap ada al-wala wal-bara sesuai porsinya. Ya. Loyal dan berlepas diri, ada porsinya masing-masing. Ya. Kalau pada orang kufar, bara mutlakon. Kita berlepas diri secara mutlak. Tapi kalau soal kepada sesama muslim, ada tingkatan-tingkatan muslim itu. Ada orang mukmin yang soleh, yang taat, yang baik. Kita wajib wala kepada orang itu. Wajib untuk loyal pada orang mukmin itu. Ada di antara orang mukmin Dia itu beriman, tapi dia juga maksiat pada Allah Ta'ala. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka kita pun wala' dan barok-nya itu pada porsinya. Ya. Bukan semaunya kita. Wala' dan barok itu bukan hawa nafsu. Bukan mengikuti hawa nafsu. Tidak. Tapi ada aturannya. Ada aturannya. Ada porsi-porsinya. Bukan kita berselisih satu pendapat yang berbeda, kemudian aku berlepas diri dari orang ini. Padahal saudaranya, subhanallah, ini satu bukti ketidakpahaman di dalam al-wala' wal-baro' ya. Yang diajarkan oleh sunnah Nabi SAW. Maka menebarkan salam adalah salah satu cara yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk apa? Saling mencintai satu dan yang lain. Tapi ketika seorang sudah tidak salam pada saudaranya, nah ini sudah pertanda ada wah permusuhan, ya, kebencian, karena tidak mengucapkan salam. Ya. Maka dari itu, hadis-hadis Nabi SAW seperti ini sebetulnya banyak memberikan pelajaran pada kita. Tetapi sayangnya ini hanya dibaca. Ya. Diamalkan sesuai selera. Sesuai hawa nafsu. Ya. Na'udzubillah. Walau agama Allah, kita harus tunduk pada agama Allah. Ajaran Allah, kita tunduk pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hawa nafsu kita. Ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita harus terpaksa melakukannya. Hawa nafsu kita menolak. Tapi agama memerintahkan. Maka ikuti agama Allah. Ikuti perintah Allah. Jangan mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Tapi ikuti dalil. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Bukan mengikuti hawa nafsu. Maka dalam realita hidup ini, ya, semestinya dan bertambahnya ilmu menjadikan seorang hamba itu semakin takut pada Allah Ta'ala. Takwa pada Allah Ta'ala. Bukan semakin brutal. Na'udzubillah min dzalik. Dari sisi mental, dari sisi akhlak. Ya, ini hal-hal yang sangat disayangkan. Kita mendapatkan ilmu, tapi terkadang ilmu itu sebetulnya untuk memperbaiki diri. Tapi na'udzubillah min dzalik karena niatnya kurang benar. Tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, akhirnya ilmu itu malah jadi bumerang bagi seseorang. Yang menimpa dirinya sendiri. Na'udzubillah. Ya. Maka harus selalu berdoa, mohon pada Allah Azza wa Jalla, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ya. Dan itu harusnya apa? Melawan hawa nafsu. Ya. Tatkala kita tidak bisa melawan hawa nafsu, maka kita akan disetir oleh hawa nafsu kita. Meskipun kita tahu dalil. Tahu ayat, Masya Allah. Tahu hadis. Kitab-kitab dibaca dari A sampai Z dibaca. Tapi perilaku jauh dari tuntunan akhlak yang diajarkan oleh Islam. Dari tuntunan akidah yang diajarkan oleh Islam. Apa gunanya ilmu itu? Apa manfaatnya? Kita melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW. Yang kita jadikan contoh mereka dalam hidup kita ini. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya, dan orang-orang yang bersama beliau, bersama Muhammad, mereka adalah orang-orang yang tegas kepada orang-orang kafir. Punya sikap kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum. Tapi mereka saling mencintai, saling mengasihi satu dengan lainnya di antara mereka. Ya. Bukan sebaliknya. Maka itulah Islam. Yang merupakan rahmatan lil alamin. Ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sementara itu dapat disampaikan. Karena satu hal. Untuk saat ini. Tidak ada pertanyaan. Ya, karena ada aktivitas yang saya harus lakukan. Sesaat lagi. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya haturkan jazakumullah khairan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terutama untuk diri saya pribadi. Ya, dan kepada yang lainnya. marilah kita terus mengambil pelajaran dari ilmu yang kita dapat, yang kita peroleh, dari kitab-kitab yang kita baca. Hendaklah itu semua dapat merubah perilaku kita kepada yang lebih baik, kepada yang lebih utama, kepada yang lebih tawadu, rendah hati. Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Di atas setiap yang berilmu ada yang lebih tinggi ilmunya. Kalau seorang selalu melihat dirinya kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang lainnya, maka ini dia akan menjadi mulia. Karena tawadhu. Allah mengangkat derajat seorang hamba karena tawadhu-nya. Tapi Allah merendahkan seorang hamba karena apa? Karena sombong dan angkuhnya. Kibir dan kesombongannya. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Aku kalau lihat semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan petunjuk, hidayah kepada kita semuanya. Ya, dan dapat, sehingga dapat melaksanakan, mengamalkan ilmu yang kita miliki, mengajarkan umat yang terbaik bagi mereka. Dan semoga Allah memberikan kepada kita semuanya penjagaannya, istiqomah dari dalam hidup ini sampai akhir kehidupan kita, meninggalkan dunia ini dan beriman pada Allah, mentauhidkan Allah dan atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa alihi wasahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.